sebagai penggugat yang akan menggugat kita, memberatkan kita di hari kiamat nanti. Kita berharap, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami, bukan sebagai penggugat yang akan memberatkan pertanggungjawaban di hadapanmu ya Allah di hari kiamat nanti. Kita masuk pada fasal yang kelima. Himan nama an wirdihi. Wirdu maknanya adalah al-miqdar al-ma'lum, ukuran yang sudah ditetapkan. Itu makna wirdu. Kita biasa menyebut dengan wirid. Wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengajarkannya membaca tasbih, takbir, tahmid setelah salat rawatib dengan jumlah tertentu. Ya, ini namanya wirid. Nabi mengatakan khairul hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga siapa yang membuat wirid dengan ukuran tertentu, jumlah tertentu, di waktu tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini yang tidak bukan dari agama, maka amalan itu tertolak. Ya, membaca Al-Fatihah 1000 kali. Ya. Dari mana bilangan tersebut? Ya. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Khairul hadji hadju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengetahui bahwasannya tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah melainkan Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengajarkannya. Kenapa jumlah tertentu itu yang kalian ada-adakan tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau itu memang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengajarkannya. Ya. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan apa? Setelah turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum al-ayah, man ahdatha fil islami bid'atan yaruha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Siapa yang membuat bid'ah, menganggap itu adalah kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berkhianat, tidak menyampaikan ar-risalah. Ya. Di hajjatul wada Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabatnya, ala hal ballaghtu, sembari menunjukkan tangannya ke atas langit. Para sahabat, mereka pun mengatakan, bala, ya, sudah disampaikan ar-risalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Dia telah menjalankan amanah, menyampaikan risalah, berjihad di jalan Allah SWT dengan sebenar-benar jihad, hatta atahul yaqin, sampai datang kematian Nabi alaihi wasallam dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-laili aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu kama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidur dari hizibnya, hizib di sini maksudnya apa? Wirid Al-Quran. Al-Quran sebagai az-zikir. Ya. Kemudian kita membiasakan dengan jumlah tertentu di malam hari. Ya. Kita boleh saja menentukan dalam setiap malamnya umpamanya satu juz, atau membaca selesai surat Al-Baqarah. Ya. Ini namanya apa? Barakallahu fikum. Ya. Kita menetapkan pada diri kita sesuatu yang diperintahkan dan tidak disebutkan berapa jumlahnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Kita mudah untuk membaca satu juz di malam hari. Kita sudah melaksanakan perintah tersebut. Ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui, ya, bahwa membaca satu ayat saja berarti sudah dikatakan apa? Qiyamul lail, menegakkan al-malam, menegakkan malam, ya. Menegakkan malam dan disebut sebagai orang yang apa? Qanit, ya, senantiasa taat. Semakin banyak jumlahnya, tentu semakin utama. Ya. Semakin banyak jumlahnya, semakin utama. Hanya saja perlu diingat, tidak boleh kita semalam suntuk membaca Al-Quran. Ya. Makruh hukumnya. Boleh sesekali, ya. Atau Nabi alaihissalatu wassalam amalannya kita contoh di akhir Ramadan. Ya, 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi alaihissalatu wassalam menghidupkan malamnya semalam suntuk. Nah. Siapa yang tidur dari hizibnya di malam hari? Ya, dari membaca Al-Quran yang sudah dibiasakan atau wirid, ya. Membaca Al-Quran ya sama dengan wirid, karena Al-Quran juga sebagai az-zikri, ya, sebagai zikir yang kita berzikir mengingat Allah SWT dengan membaca Al-Quran di malam hari atau sesuatu darinya. Ya. Memangnya sudah biasa satu juz atau surat Al-Baqarah selesai, ya. Ternyata baru dapat separuh dari surat Al-Baqarah sudah habis malamnya, ya. Berarti luput kebiasaannya, tidak diselesaikan. Kemudian setelah itu dia membacanya di sholat fajar, ya. Di antara sholat fajar dan sholat duhur. Awal perpindahan malam menuju siang dengan apa? Fajar as-shadiq. Ya, berarti sudah berganti hari. Sudah luput malamnya. Tidak diselesaikan wiridnya. Boleh membacanya di antara subuh sampai zuhur. Ya. Maka akan dicatat baginya sebagaimana dia membaca di malam hari. Ya. Membaca di malam hari lebih utama dibandingkan membaca siang hari. Berdalil dengan apa? Sebelumnya kita sudah baca, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Sesungguhnya bacaan di malam hari, wirid di malam hari itu lebih mengena, ya, lebih mengena di dalam hati, lebih bisa ditadaburi dibandingkan membaca di siang hari. Jadi lebih utama membaca Al-Quran di malam hari. Ya. Maka siapa yang luput, ya, dia sudah biasa kemudian luput, maka dia bisa menggantinya di siang hari dan pahalanya seperti dia membaca di malam hari. Ya. Ini mudahnya syariat Islam. Siapa yang membiasakan sesuatu kemudian luput, ya, dia tidak mampu karena uzur di malam harinya, kemudian di siang harinya boleh dia menggantikannya. Ya. Salat malam atau salat witir, ternyata bangun sudah subuh, ya, maka dia boleh mengganti sholat witirnya yang dia sudah terbiasa di antara sholat atau setelah selesai subuh ataupun setelah terbit apa matahari, ya, sampai waktu zuhur, sampai sebelum waktu zuhur. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, umpamanya sudah membiasakan 3 rakaat. Ya. Ketika luput, maka dia menggantikan, mengkodok di siang hari, ditambah, digenapkan menjadi 4 rakaat. Ya. Kalau yang biasa 1 rakaat, berarti digenapkan menjadi 2 rakaat. Ya. Yang biasa 5 rakaat, berarti 6 rakaat, dan seterusnya. Ya. Wa an Sulaiman ibni Yasar qala qala Abu Usaid radhiyallahu anhu nimtul barihah an wirdi hatta asbahtu falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi Surat Al-Baqarah. Faraaitu fil manami ka'anna baqaratan tantahini. Ka'anna baqaratan tantahini. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Dari Sulaiman bin Yasar, beliau mengatakan, berkata Abu Usaid radhiyallahu anhu, ya, Abu Usaid nama beliau Malik bin Rabi'ah, termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar, ya, sahabat yang mulia, mempunyai keutamaan dia berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam di perang Badar. Ya. Para sahabat yang ikut perang Badar, ya, sangat mulia di dalam agama ini. Sampai-sampai dikatakan apa? Ma la ya'riful badriyun laisa minad din. Yang tidak dikenal oleh orang-orang Badar, veteran Badar, maka bukan bagian dari agama. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan demikian, ulama salaf. Yang tidak dikenal oleh ahlu Badar maka itu bukan agama. Ya, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Ya. Yang tidak dikenal oleh mereka maka bukan bagian dari agama. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku tidur tadi malam dari wiridku. Ya, maksudnya tidur sehingga tidak mengamalkan wiridnya sampai pagi. Ya. Ketika pagi terbangun, aku pun istarja'tu. Istarja'tu ini apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya istirja. Istirja. Fi'ilnya istarja'a yastarji'u. Ya, istarja'tu. Aku mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, masya Allah ya, para sahabat mereka merasa rugi ketika luput dari amalan yang sudah dibiasakan. Ya. Kalau kita bagaimana? Ya. Mungkin biasa-biasa saja. Ya, kalau biasa-biasa maka hendaknya diperbaiki, ya. Jangan biasa-biasa, ya. Kalau kehilangan luput dari dunia sudah mengeluh. Ya, ini keadaan umumnya kita. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in barakallahu fikum, ya. Mereka merasa rugi sampai-sampai terucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kata beliau, wiridku yang sudah kubiasa baca adalah surah Al-Baqarah. Ya. Maka aku bermimpi seakan-akan sapi betina, ya, tantihuni. Ya, nanti dilihat di kamus apa harokatnya itu apa? Harokat pada huruf to-nya. Natoha atau yantihu atau yantahu. Nah. Jadi dia tertidur kemudian bermimpi, ternyata apa dalam mimpinya? Dia melihat seekor sapi betina mengamuk pada dirinya, ya. Menyeruduk mungkin begitu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala. Ya. Nah. Ada yang apa? Tahqiq? Ada tahqiq di situ? Enggak ada. Wallahu a'lam riwayat tersebut. Walhasil barakallahu fikum, ya. Orang yang tertidur biasanya ya, bermimpi, ya. Ini termasuk mimpi yang dialami oleh sahabat radhiyallahu anhu sebagai peringatan, ya. Sebagai peringatan, jangan sampai, ya, barakallahu fikum, ya, sesuatu akan merugikan dirinya dengan meninggalkan wirid yang sudah dibiasakan. Nah, mungkin masing-masing orang akan berbeda mimpinya ketika meninggalkan ibadah. Ya. Pada umumnya barakallahu fikum, ya, orang yang tertidur di saat-saat waktunya beribadah, apalagi sholat wajib, ya, itu biasanya apa? Dininabobokkan sama syaitan. Mimpinya indah, ya, mimpinya enak. Sampai-sampai ketika dibangunkan, kamu, ya, memutus mimpi yang sedang enak, ya, begitu kadang-kadang. Dan ini sering terjadi, ya, supaya semakin malas dan ingin melanjutkan mimpinya. Ini perbuatan syaitan, ya. Nah, Wan ibni Abi Dunya an ba'di huffadzil Qur'an annahu nama lailatan an hizbihi fara'a fi manamihi ka'anna qailan yaqul. Dari ibni Abi Dunya, dari sebagian penghafal Al-Qur'an yang dia tertidur dari hizibnya, ya, dari kebiasaan membaca Al-Qur'an yang sudah ditentukan, maka dia bermimpi dalam tidurnya mendengar orang yang mengatakan, mendengar suara, ya, yang mengatakan ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatanama ilal fajri wal mautu la tu'manu khutufatuhu fi dhulamil layli idha yasra. Suara tadi mengatakan, aku heran dari jiwa, ya, jismin atau tubuh, ya, dari kesehatan dari seorang pemuda, ya, yang tertidur sampai fajar, padahal kematian tidaklah seorang itu merasa aman dari kematian, akan menjemputnya, ya, kapan saja. Di kegelapan malam apabila dia berjalan, ya, apabila berlalu, ya. Jadi suara tadi sebagai peringatan untuk kita, ya, bahwa, ya, sungguh mengherankan apabila seorang tidak menggunakan bagiannya di malam hari untuk membaca Al-Quran, untuk bisa qiyamul lail, yang mana barakallahu fikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang faridah, salat wajib, adalah salatul lail. Ya. Berapa banyak pahalanya, ya, tidak disebutkan berapa, ya. Sedangkan barakallahu fikum, dua rakaat saja sebelum salat fajar yang keutamaannya itu di bawah salatul lail, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Kalau orang mempunyai barakallahu fikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maudhi'us saut, ya, tempat cemeti atau sabuk seorang yang ada di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Kita mendengar barang-barang antik yang katanya barakallahu fikum harganya miliaran, ya. Itu padahal barakallahu fikum tidak bisa dinikmati barang-barang tersebut, segedar apa? Memiliki, memandang, ya. Maka di surga nanti barakallahu fikum orangnya kekal di dalamnya, maka apapun yang dimiliki walaupun sekedar maudhi'u sautin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Tidak bisa dinilai, tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Orang-orang kafir yang di dunia mengolok-olok kaum mukminin ketika dikumandangkan salat, ya, mereka ingin apa? Menebus dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dengan dunia dan seisinya, ya. Yawaddul mujrimu law yaftadu min adabi yawma idzin bibani. Orang-orang mujrim, mereka berharap bisa menebus dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bibani, dengan anak-anaknya. Wasahibatihi wa akhih, dengan istrinya, dengan saudaranya, namun tidak diterima, tidak bisa, ya. Yang ada hanyalah amalan, yang ada adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang waktunya ketika seorang masih di dunia ini, ya. Maka ketika al-maut sudah datang, yang ada hanyalah penyesalan, ya. Orang-orang soleh saja menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi apa yang dia amalkan di dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak beramal soleh? Tentunya penyesalannya lebih besar lagi. Baik. Al-babus sadis, bab yang keenam. Fi adabil qira'ah, adab-adab membaca. Hadzal bab wa maqsudul kitab wa huwa muntasharun jiddan. Ya. Bab ini adalah bab yang dimaksud dari ditulisnya kitab ini. Dan bab ini muntasharun jiddan. Ya, muntasharun artinya panjang, ya. Pembahasannya, ya. Berbagai sisi yang dibahas padanya. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidih. Dan aku, kata beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mengisyaratkan pada bagian-bagian yang menjadi maksud dan tujuan. Karahatan al-italah, karena aku khawatir akan menjadi panjang pembahasannya. Wa khaufan ala qari'ihi minal mala'ah. Mala'ah ini. Malalah. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Dan aku khawatir pembaca akan merasa bosan. Sehingga beliau berusaha untuk mengisyaratkan pada perkara-perkara yang menjadi tujuan. Fa awalu dzalika annahu yajibu 'alal qari al-ikhlasu kama qaddamna. Adapun yang pertama dan terpenting bagi seorang membaca Al-Qur'an adalah ikhlas sebagaimana telah disebutkan. Wa mura'atul adab ma'al Qur'an, dan hendaknya dia menjaga adab-adab di hadapan Al-Qur'an. Ya. Fayambahi ayyastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Ya. Maka hendaknya seorang yang membaca Al-Qur'an dia beradab dengan apa? Yastahdir. Ya. Yastahdir itu merasa berhadapan. Dari kata apa? Hadhara yahduru. Hadhara yahduru artinya hadir, ya, ada di hadapan. Dia berusaha untuk yastahdir fi nafsihi, ya, menghadirkan jiwanya dengan apa? Dia merasa yunajillah, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan sebelumnya apa? Al-Quran bagi mereka orang-orang salaf pendahulu kita ridwanullah alim ajma'in itu adalah surat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita dapat surat dari orang tua atau dapat SMS dari orang yang kita cintai, orang tua, anak, istri, ya, dan seterusnya, kita akan apa? Serius memahami, jangan sampai salah paham apa yang dimaukan, apa yang diberitakan dipahami betul-betul dan dipercaya, ya. Karena apa? Ini berita dari orang yang dicintai. Lalu bagaimana kalau ternyata yang kita baca adalah surat dari sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta? Maka hendaknya kita lebih dan lebih dari sekedar membaca surat dari orang-orang yang kita cintai. Wa yaqra'u 'ala halatin man yarallahu yarallaha ta'ala. Ya. Dan hendaknya dia membaca dalam keadaan seperti orang yang melihat Allah, ya. Karena tingkatan ibadah yang paling tinggi apa? Al-ihsan. Sedangkan al-ihsan apa? antabudallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Seakan-akan engkau beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau tidak melihat, dan ini tidak mungkin dilihat di dunia, ya, lantarani, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, engkau tidak melihatku di dunia, adapun di akhirat, ya, nanti akan melihat. Jadi lan di sini barakallahu fikum di dalam ayat Al-Qur'an itu penafian yang tidak menunjukkan apa at-ta'bid. At-ta'bid itu selama-lamanya. Ya, jadi lan menafikan bukan untuk selama-lamanya, tapi apa? Mu'ajjala. Hanya waktu yang sudah ditentukan, yaitu di dunia saja. Adapun di akhirat nanti, ya, kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, diberikan kekuatan, ya. Sedangkan di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, gunung saja hancur, ya. Lalu bagaimana dengan manusia? Di akhirat nanti akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin sehingga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar, ya, bagi penduduk surga, ya. Sedangkan orang-orang kafir, ya, mereka dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Allah, bahkan Allah tidak mengajak bicara mereka dengan pembicaraan ar-rahmah, ya, pembicaraan ar-rahmah. Kemudian barakallahu fikum, ya, orang-orang kafir, ya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, walayatamannauhu abada, ya, orang-orang kafir tidak menginginkan kematian selama-lamanya. Ini di dunia, ya, orang-orang Yahudi mereka sudah merasa tidak mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, ditantang, ya, apabila mereka benar maka berangan-anganlah kematian, ya. Jadi lan di sini mereka tidak mungkin berangan-angan, sedangkan di akhirat nanti barakallahu fikum mereka menginginkan kematian, ya. Ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku sebagai debu saja, ya, menginginkan kematian. Jadi lan barakallahu fikum, ya, tidak menafikan ala at-ta'bid selama-lamanya, tapi apa? Menafikan dalam waktu yang sudah ditentukan, ya. Bisa saja nanti, ya, akan terjadi apa yang dinafikan dengan lan. Nah, wallahu alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.